السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإخواني أعزكم الله، kita masuk kepada pembahasan zakat fitrah sampai pada poin yang keempat, yaitu naqdaruha, ukurannya berapa yang dikeluarkan. Qala yukhrijuha al-muslimu sa'an min ta'amin min al-asnafil anifat dhikr wa qad ikhtalafa fil himtah. Dikeluarkan oleh seorang muslim satu sa' dari makanan, dari jenis-jenis makanan yang sudah disebut. Ini satu dikri, ini yang sudah lewat sebutannya. Dan mereka berselisih tentang masalah hentah. Kalau yang lain jelas satu sa', kecuali hentah, gandum. Berapa sa'kah atau berapa miqdar ukurannya yang dikeluarkan. Faqilah, maka dikatakan bahwa hentah ini nisfa sa'in, setengah sa'. Wa huwa al-arjah, dan ini adalah yang paling rajih. Wal asah, dan yang paling sahih. Karena ucapan Rasulullah SAW, addu fa'an min burrin au qamhin bainat naini au sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin an kulli hurrin wa abdin wa saghirin wa kabir. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, tunaikanlah satu sa' dari bur atau qamah bainat naini atau qamah untuk dua orang. Jadi kalau yang lain satu sa', satu sa', satu sa', sedangkan qamah satu sa' bainat naini untuk dua orang, berarti berapa? Setengah sa'. Atau sa'an min tamar, atau satu sa' tamar, atau sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari sya'ir. Semuanya untuk satu orang merdeka atau hamba sahaya ataupun anak kecil ataupun dewasa. Was-sa' al-mu'tabar huwa sa'u ahli al-Madinah, dan sa' yang dipakai adalah sa'nya penduduk Madinah. Karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah SAW, al-waznu waznu ahli Makkah wal-makilu wal-mikyalu mikyalu ahli Madinah. Timbangan adalah timbangan ahli Makkah sebagai standar, tetapi takaran adalah takarannya penduduk Madinah sebagai standar. Jadi kalau takaran yang jadi standar, takarannya Madinah. Kalau timbangan yang jadi standar, timbangannya Makkah. Demikian. Sedangkan apa yang kita bahas ini, satu sa' adalah masalah mikyal, berarti mengikutnya Madinah, mekialu ahli Madinah. Dan sudah pernah disinggung yang jumlahnya kurang lebih 2 kilo lebih sedikit ya, sehingga kemudian dikenapkan oleh kaum muslimin menjadi 2,5 kilo. Qala amman yu'addiha ar-rajul, seseorang menunaikannya untuk siapa saja, apakah untuk dirinya saja atau bertanggung jawab pula untuk mengeluarkan untuk anaknya atau untuk budak yang dimilikinya. Qala yukhrijuhal muslimu, seorang muslim mengeluarkan zakatnya an nafsihi, untuk dirinya pertama, dan juga wa kulli man yamunuhu, dan semua orang yang dia termasuk atau dia sebagai orang yang memimpinnya atau orang yang bertanggung jawab dengannya. Jadi mengeluarkan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang di bawah dia, yang dia bertanggung jawab. Min saghirin wa kabir, apakah anak kecil ataupun orang dewasa, wa dzakar wa unta, laki-laki ataupun perempuan, wa hur wa abad, orang merdeka ataupun hamba sahaya. Karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW amara bisadaqatil fitri, Rasulullah SAW memerintahkan sedekah fitrah, anis saghiri wal kabir, untuk anak kecil dan orang dewasa, wal hurri wal abdi, orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, mimman tamunuhu, mimma tamunun, dari orang-orang yang kalian bertanggung jawab atas mereka. Jadi kalau seorang suami, maka dia mengeluarkan untuk dirinya, juga untuk istrinya, juga untuk anak-anaknya. Kalau dia punya 2-3 istri, maka untuk mereka, karena istri tidak mencari ma'isyah dan tidak memiliki sesuatu kecuali yang diberi oleh suaminya, maka termasuk yang yamunuhu adalah keluarganya, anak-anaknya. Kalaupun dia punya budak, budak-budak yang dipelihara, maka dia juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakatnya mereka. Jihad ikhrajiha, sekarang sisi pengeluarannya, kepada siapakah diberikan zakat fitrah ini? Wala tadfa' illa limustahiqqiha wa humul masakin, dan zakat fitrah ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang berhak dari kalangan orang-orang miskin. Orang-orang miskin saja. Beda dengan zakat harta. Kalau zakat harta ada 8 asnaf. Apakah orang yang terlilit hutang, orang miskin, musafir, ibnu sabil musafir juga. Kemudian apa lagi? Warimin, apa namanya? Yang baru masuk Islam, muallaf. Dan seterusnya. Adapun zakat fitrah diberikan hanya kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, farada Rasulullah, Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratan lis-sha'im, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, minal laghwi war-rafathi, dari perbuatan dosa-dosa dan perbuatan sia-sia, dan sebagai tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Sehingga jelas arahnya zakat fitrah adalah kepada orang-orang yang miskin. Wa hadza makhtarahu Syekhul Islam, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dalam majmu' fatwa. Jadi tidak bisa zakat fitrah untuk fisabilillah. Fisabilillah istilahnya untuk dakwah, untuk nanti berasnya dijual, uangnya dibikin bangun masjid. Tidak bisa. Walaupun bangun masjid itu bagus, tapi itu bukan arahnya. Zakat fitrah bukan untuk bangunan, bukan untuk dipakai selain pemberian makan bagi orang-orang miskin. Maka ini khusus sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan juga oleh tilmiduhu Ibnu Qayyim, pendapat muridnya Ibnu Ibnu Qayyim rahimahullah, ini murid Ibnu Taimiyah, adalah Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya yang Qayyim, yaitu Zadul Ma'ad. Wadhaba ba'du ahli al-ilmi annaha tusraf lil asnaf al-thamaniyah. Sebagian para ahli al-ilmi, sebagian ulama berpendapat bahwasanya zakat fitrah dikeluarkan untuk 8 asnaf seluruhnya. Wa hadza mimma la dalil alaih, dan ini tidak ada dalilnya. Pendapat yang marjuh. Karena pendapat yang rajih tadi dengan dalil tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Waqaddarahu Syekhul Islam fil masdar al madhkur anifan faraji'hu fa innahu muhim jiddan. Dan demikianlah ditentukan atau dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam sumber yang sama, ini fatwa. Faraji'hu fa innahu muhim jiddan. Silakan merujuk kepadanya. Karena itu penting sekali. Wa minas sunnah an yakuna laha min tajammu' man tajamma'a indahu faqad wakkala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Dan termasuk sunnah an yakuna laha man tajma' indahu. Termasuk sunnah bagi seseorang untuk mengadakan atau untuk menyuruh seseorang yang mengumpulkan zakatnya di sisinya. Yakni kalau orang ini misalnya orang yang cukup ya, banyak anaknya, banyak istrinya, banyak hartanya, maka dia perlu adanya pegawai yang dikasih tanggung jawab untuk mengeluarkan zakatnya. Itu keluarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan atau wakalah, mewakilkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala akhbarani Rasulullah SAW, Rasulullah mengkhabarkan kepadaku, an ahfadha zakat Ramadan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk menjaga zakat fitrah Ramadan. Yakni mengurusi zakat fitrah tersebut. Waqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tiha lil ladzina yaqbalunaha. Juga Ibnu Umar, dia memberikan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang menerimanya, yakni yang memang bagian menerima. Wa humul 'ummal, yaitu pegawai-pegawai. Alladzina yansibuhumul imam, yaitu pegawai-pegawai yang ditentukan atau dipilih oleh imam, oleh penguasa. Yakni badan amil zakat yang resmi. Ibnu Umar memberikannya kepada mereka. Li jam'iha, untuk mengumpulkannya. Wa dzalika qabla al-fitri bi yawmin aw yawmin, yaitu sebelum datangnya Idul Fitri sehari atau dua hari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalan Abdul Warith dari Ayyub. Kata Ayyub, aku katakan, mata kana Ibnu Umar yu'tu as-sa'. Kapan Ibnu Umar memberikan sa'nya? Jadi memberikan zakat fitrahnya satu sa'. Qala idza qa'ada al-'amil. Dia memberikannya kalau pegawai telah duduk di tempatnya. Telah duduk di tempat resminya. Mata kana qa'ada yaq'ad al-'amil? Kapan duduknya pegawai-pegawai itu? Qala qabla al-fitri bi yawmin aw yawmain. Mereka duduk di tempat-tempatnya pada sehari atau dua hari sebelum hari Idul Fitri. Jadi sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri, ambil zakat sudah duduk di tempatnya. Sudah duduk untuk menerima zakat. Ya kalau di sini mungkin sudah duduk tempatnya, sudah tulis kami menerima zakat, sudah begitu. Maka Ibnu Umar memberikannya kepada mereka. As-salatu waktuha, sekarang waktunya. Tu'addi qabla khurujin nas, dikeluarkan zakat fitrah sebelum keluarnya manusia ke salat Id. Sebelum keluarnya manusia ke salat Id. Wa la yajuzu ta'khiruha 'anish shalah, dan tidak boleh menundanya sampai setelah salat. Atau taqdimuha, atau mendahulukannya illa biyaumin aw biyaumin, dan tidak pula boleh mendahulukannya kurang dari sehari atau dua hari. Artinya tengah-tengah Ramadan sudah mengeluarkan zakat fitrah, itu enggak boleh. Jadi batasannya sehari dua hari sebelum Id, dan batasan akhirnya adalah salat Id. Lima warada min fi'l Ibn Umar, karena apa yang diriwayatkan dari perbuatan Ibn Umar radhiyallahu anhu, ala qa'idati rawil hadith adra bima'na riwayati, yakni sesuai dengan kaidah bahwa perawi hadis lebih ngerti dengan makna apa yang diriwayatkannya. Karena riwayat tadi sebutkan tentang masalah pengeluaran zakat fitrah diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar sendiri dikatakan mengeluarkannya, tadi riwayatnya sudah kita baca, kalau sudah duduk ambil zakat. Kapan duduknya ambil zakat itu? Ketika sehari dua hari sebelum Id. Fa in ta'akhkhar an shalah, kalau terlambat dari salat, yakni sudah dikeluarkannya setelah salat, kana shadaqatan minas shadaqat, maka itu sedekah biasa, bukan zakat fitrah kalau dikeluarkannya setelah salat Id. Karena hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah, barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sudah jelas, sudah disebutkan dari tadi dalam semua riwayat dengan kalimat faradha, faradha Rasulullah. Riwayat Ibn Abbas, faradha Rasulullah. Riwayat Ibn Umar, faradha Rasulullah. Maknanya faradha adalah mewajibkan. Maka faradha syari'ul hakim, hukumnya adalah telah diwajibkan oleh asyari'ul hakim, diwajibkan oleh pembuat syariat yang bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai tathhiran lisaimin, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, membersihkan dari perbuatan sia-sia dan dosa-dosa, dan sebagai ta'matan lil masakin, dan sebagai pemberian makan bagi orang miskin. Tughnihim fi dzalikal yaum, mereka harus dicukupi pada hari tersebut. Ini pada Idul Fitri harus dicukupi. Di hadis Ibn Abbas, karena hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim, yang telah lewat. Ini yang lafadznya faradha Rasulullah sallam zakat Ramadan. Rasulullah sallam mewajibkan zakat Ramadan. Wallahu taala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الله أعزكم الله. Kita sampai pada bab yang terakhir, yaitu ahadits dha'ifah tantashiru fi syahr Ramadan. Hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dha'if yang tersebar di bulan Ramadan. Ra'ayna an nulhiqa hadzal fasla fi kitabina lima lahu min ahammiyatin la takhfa. Kami berpendapat untuk mengikutkan pasal ini di dalam kitab kita karena padanya ada perkara yang sangat penting yang tidak samar lagi. Tahdhiran lin-nasi wa idharan lil-haqqi, untuk memperingatkan manusia dan untuk menegakkan kebenaran. Falaqul, maka kita katakan, inna Allah subhanahu wa ta'ala qad qayyada li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hamalatan udula. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan atau mengikatkan untuk sunnah Nabi ini sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam para pembawa-pembawanya yang udulan. Yani ini isyarat kepada satu riwayat yang sahih, yaitu bahwasanya Rasulullah bersabda, yahmilu hadha ad-din min kulli khalafin uduluhu, bahwa akan membawa agama ini di setiap generasi orang-orang yang adilnya. Akan membawa agama ini di setiap generasi uduluhu, yang mereka ini yunfina tahrif al-ghalin wa ta'wil al-mubtilin wa yadhibbuna 'anha ta'wil al-ghalin wa yakshifuna minha tazyif al-zayifin. Yang mereka ini pembawa-pembawa hadis atau pembawa-pembawa ilmu ini yang adil, yunfuna 'anha, membersihkan dari ilmu itu tahrif al-mubtilin, membersihkan dari penyelewengan ahlul batil. Al-mubtilin adalah ahlul batil. Ahlul batil yang biasanya mereka selalu mentahrif ayat-ayat dan hadis. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW dirubah oleh mereka. Ditahrif. Yuharrifuna al-kalima al-mawadhi'in. Mereka merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Untuk apa? Untuk dicocokkan dengan hawa nafsunya. Untuk disesuaikan dengan seleranya. Untuk dicocokkan dengan zamannya yang sudah rusak. Zaman yang sudah rusak itu bukan yang harus dikembalikan supaya baik, tapi tidak, justru hadis dan ayatnya yang diselewengkan maknanya supaya cocok dengan zaman ini. Sehingga ulama, para pembawa ilmu ini membersihkan dari tahrifnya mereka-mereka ini, dari tahrifnya ahlul batil ini. Wa yadubbuna 'anha ta'wil al-ghalim, dan mereka membela agama ini atau ilmu ini dari takwilnya orang-orang al-ghalin, orang-orang yang melampaui batas ekstrim. Berbeda ya, tahrif dengan takwil, yang seringkali juga dimaksudkan sama, yakni menyelewengkan maknanya atau mengubah-ubah maknanya. Kalau tahrif lebih bermakna kepada merubah-ubah, kalau takwil lebih bermakna menafsirkan tapi dengan tafsiran yang jauh, yang dipaksakan, tafsiran yang bukan sesungguhnya, diselewengkan maknanya kepada makna lain. Kalau tahrif biasanya dirubah-rubah atau diganti-ganti maknanya, sehingga kalaupun mau dinamakan tahrif juga takwil ini, maka berarti tahrif itu ada dua macam. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tahrif ada dua macam, ada qismain, tahriful ma'na wa ta'riful lafz. Tahrif dalam masalah lafaz dan tahrif dalam masalah makna. Tahrif lafaz adalah dengan ditambah lafaznya satu huruf, atau dikurangi satu huruf, atau diganti huruf lain. Ini namanya tahrif lafzi. Adapun tahrif ma'nawi adalah dia merubah-rubah maknanya. Ayatnya tetap, hadisnya tetap, tapi dia katakan maksudnya itu begini. Ditafsirkan dengan batil, dengan menyimpang dari apa yang dimaukan sesungguhnya dari ayat itu. Ini juga sama. Mereka para ahlul ghalin menakwil-nakwilkan, menyelewengkan makna-makna hadis itu karena hawa nafsu, sama seperti ahlul batil. Dan karena mereka ini ghalin, orang-orang yang melampaui batas ekstrim, maka ditakwilkannya ayat dan hadis tadi sesuai dengan ekstrimnya dia. Wa yakshifuna minha tazyif az-za'ifin, dan juga menyingkap para pembawa-pembawa hadis tadi, hamalatul udul, para pembawa-pembawa hadis yang adil ini, mereka yakshifuna minha tazyif az-za'ifin, mereka menyingkapkan dari ilmu ini pemalsuan para pemalsu. Tazyif, pemalsuan, az-za'ifin, para pemalsu. Yani bahwa ahlul hadis radhiyallahu alaihim ajma'in wa rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, mereka membawa ilmu ini dan mereka membersihkan dari pemalsuan-pemalsuan, dari penyimpangan-penyimpangan, dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mereka, ahlul batin, ahlul ta'wil, dan juga para za'ifin. Ini diantara bukti kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga ilmu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, maknanya adalah Allah menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang akan menjaga Al-Qur'an sampai akhir masa. Artinya Al-Quran ini akan selamat dari tahrif, akan selamat dari perubahan-perubahan. Dan ini keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam tahrif. Sampai-sampai Injil ada sekian karangan. Ada Injil perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nanti di sananya ada perpecahan lagi. Ada modelnya Matius, Luka, Yohanna. Luka ini Lukas ya. Yohanna, Yohanes, dan berbagai macam, termasuk Injil Barnabas atau Barnabas. Mereka ini membuat karangan-karangan seperti itu karena sudah terlalu hancur dan sudah banyak campur tangan manusia, ditambah, dikurangi, diganti, dirubah. Maksudnya disesuaikan dengan zaman, tetapi ketika sudah disesuaikan dengan zaman, zamannya berubah. Akhirnya bingung lagi mereka. Harus ada perubahan lagi, rapat lagi para pendetanya untuk merubah Injil lagi. Hancur akhirnya. Adapun Al-Quran, Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Kata para ulama, apa kaitannya ayat ini dengan hadis? Kata para ulama bahwa dijaganya Al-Quran itu bukan hanya lafadznya. Dijaga Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa taala lafzan wa ma'nan. Dijaganya Al-Quran ini lafadznya dan juga maknanya. Kalau lafadznya sudah kita lihat buktinya. Satu huruf saja berubah, insyaallah satu masjid akan mengatakan subhanallah. Iya kan? Kalau imam itu membacanya dengan salah, ala rabbul alamin, semua akan protes. Subhanallah, subhanallah. Ya, dan perempuan-perempuan menepuk-nepuk, ya, untuk menunjukkan ini salah. Dan yang qul inna a'udzubikumullah, Allah jaga lafaznya dengan adanya para penghafal-penghafal Al-Qur'an dan tidak pernah berhenti. Selalu ada di setiap zaman. Dan bukan sedikit, sangat banyak para penghafal-penghafal Al-Qur'annya. Sehingga dijaga, tidak berubah sama sekali. Itu lafaznya. Dan maknanya juga terjaga. Kalau saja Al-Qur'an ini lafaznya terjaga, tapi maknanya tidak terjaga. Apa maknanya hikmah? Apa maknanya wa inna lahu lahafidzun, dan kami akan menjaganya? Untuk apa? Kalau Al-Quran lafadznya diterima, tapi maknanya tidak diterima. Seperti lafad-lafad sang sekerta, ya, yang orang tahu tulisannya, tapi tidak ngerti maksudnya apa. Lafadznya nyampe, tapi sudah tidak dipaham lagi apa maksudnya, karena sudah tertinggal masanya dan bahasanya tidak dipakai dan seterusnya. Tetapi Al-Quran Allah jaga selain lafadznya juga maknanya. Menjaga lafadznya dengan seperti tadi adanya penghafal-penghafal, dan menjaga maknanya dengan terus Allah pelihara sunnah-sunnah, dengan terus Allah pelihara ahadits nabawiyah, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana memelihara hadis ini? Allah Subhanahu wa taala memelihara hadis ini dengan memunculkan fi kulli khalafin uduluhu. Di setiap generasi Allah bangkitkan tokoh-tokoh ulama yang adil, dan Allah berikan keistimewaan pada agama ini dengan as-sanad, adanya sanad, sehingga dengan ilmu sanad, ilmu hadis, terjaga ucapan Rasulullah SAW yang menerangkan Al-Quran, sehingga Al-Qurannya tidak berubah dan maknanya pun jelas dibimbing, ini maknanya di dalam hadis. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, kata Allah kepada Nabi alaihi wasallam. Allah katakan litubayyana lin-nasi, agar engkau menjelaskan pada manusia. Kalimat litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas atau membawa perintah dari Allah, yaitu tabiyyin, menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia, sehingga Al-Quran ini lafadznya dengan makna lugatannya dan kemudian penjelasannya dari hadis. Allah pelihara Al-Quran dan Allah pelihara pula hadis ini dalam rangka memelihara makna Al-Quran, sehingga kalau ada orang yang menyelewengkannya ke makna lain, menyelewengkannya kepada makna yang salah, maka akan bisa diketahui dari hadis ini. Tidak, Rasulullah bilang begini, hadis bilang begitu, sehingga tidak bisa diselewengkan kecuali diketahui. Tidak bisa diselewengkan kecuali diketahui. Jangan kemudian kita membantah, tetapi bisa diselewengkan ahli gambar. Iya, tapi kan diketahui kalau mereka adalah ahlu zaid, mereka adalah ahlu dalal. Sama Al-Quran juga begitu. Kalau ada orang yang merubah, bisa enggak berubah kalimatnya? Bisa merubah, tambahi, kurangi, tapi ketahuan semua akan mengatakan hadza pemalsu Al-Quran, dan akan ribut dunia ketika orang merubah Al-Quran, bikin Quran palsu. Kemudian ribut berita-berita di majalah, di koran, adanya Quran yang palsu, yang merubah, ada kalimat-kalimat yang dirubah. Demikian pula orang yang menyelewengkan makna Al-Quran kepada makna batil, pasti akan diketahui. Dari mana? Dari adanya terpeliharanya hadis-hadis ini oleh ulama ahlul hadis, bahwa itu tidak demikian. Hadza tafsir batil, ini adalah takwil wadhalin, ini adalah tahrifal mubtilin. Nah, ini siapa tugasnya yang menyatakan atau menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan itu? Hamalatul udul, pembawa-pembawa hadis yang adil atau ahlul hadis. Walaqad syaba sunnatan nabawiyyata 'abra al-qurun as-salifah syawa'ib katsirah, dan telah mengotori sunnah nabawiyah ini sepanjang qurun as-salifah, sepanjang zaman-zaman yang lampau sampai hari ini, telah dikotori oleh syawa'ib katsirah, oleh kotoran-kotoran yang banyak. Apa di antaranya yang mengotori sunnah nabawiyah, yang mencampuri sunnah nabawiyah menjadi kotor? Di antaranya min dha'ifin, riwayat-riwayat yang dha'if, au makdhubin, riwayat-riwayat yang dusta. Qala Rasulullah, barang siapa yang memakan batinjan maka dia akan sehat walafiat sepanjang hidupnya. Ternyata memang yang ngomongnya itu yang membuat hadisnya penjual badunjan. Ya. Orang siapa yang makan jeruk di pagi hari dan sore hari, maka dia akan masuk jannah. Yang memberikan, yang bawa riwayat ini ternyata tukang jeruk. Ini banyak yang demikian, sehingga terjadilah berbagai macam hadis-hadis yang palsu. Ya. Hadis-hadis yang dibuat-buat untuk kepentingan dagangnya, untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan hawa nafsunya. Ini syawa'ib namanya, syawa'ibu kathirah. sesuatu yang mengotori haji, au muftara, atau hadis yang dibuat-buat, yang didustakan atau yang dibuat-buat, dikarang, au nahwa dzalik, atau yang sejenis itu, mimma bayyanahu a'immatuna sabiqun, atau yang sejenis itu dari apa-apa yang diterangkan oleh para imam-imam kita dari kalangan para ulama as-sabiqun, para ulama yang telah lalu, wa ulama'una as-salifun, dan para ulama-ulama kita yang lebih dulu daripada kita, mereka menjelaskannya atamma bayanin wa ahsana tawdihin, mereka menjelaskannya sebaik-baik penjelasan dan mereka menerangkannya sesempurna-sempurna keterangan. Jadi sangat jelas dan sangat sempurna diterangkan oleh mereka. Ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis palsu, ini hadis sudah diperiksa dari mulai zaman pertama para ulama mengumpulkan hadis. Pokoknya ada sanadnya, riwayatnya dikumpulkan. Pokok-pokok ulama mengumpulkan hadis dibukukan. Dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena setiap mengatakan qala Rasulullah tidak mungkin berani kecuali pakai sanad. Sehingga yang disebutkan di situ qala fulan dan fulan mendengar dari fulan, mendengar dari fulan bahwa Rasulullah bersabda. Qala fulan itu di sini kitabnya. Itu tanggung jawab mereka memberikan sanadnya. Generasi berikutnya memilah dan memilih. Ini susunannya tidak rapi. Ada masalah di sini, masalah hadis, masalah fikih, masalah akidah, di sini masalah taharah, salat di sana, kadang-kadang salat di sana cabul, aduh. Maka yang tadi isinya adalah jawami', ini sejarahnya, sejarah penulisan hadis. Awal pertama jawami', jawami' itu kumpulan hadis gitu aja. Kumpul-kumpul-kumpul taruh di kitab. Generasi berikutnya melihat para ulama-ulama yang jeli ini, melihat ini susah, kasihan kaum muslimin. Untuk mencari hadis susah karena tidak tersusun rapi berdasarkan fikih, maka disusun sekarang berdasarkan fikih dari mulai iman atau taharah dan sholat, puasa dan terus begitu. Nah, yang disusun berdasarkan fikih ini dinamakan sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, sunan ini dan terus. Nah, sunan-sunan ini kemudian generasi berikutnya melihat lagi, aduh, ini tidak dipisahkan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak diperiksa. Ya karena mereka bertanggung jawab, ini sanadnya sudah ada, silakan periksa sendiri. Begitu. Itu generasi dulu masih bisa mereka untuk memeriksa sendiri. Oh ini siapa ini? Oh ini pulang. Aduh, kalau ini saya nggak percaya. Dia ini pendusta. Dia ini begini. Gitu. Ya. Jadi yang menyampaikannya dengan sanadnya. Karena rata-rata mayoritas manusia sudah dalam keadaan mengerti dan berilmu. Tapi generasi berikutnya, para ulama mengatakan ini kasihan kaum muslimin kalau sampai mereka tidak bisa memeriksa hadis ini dan sudah tidak kenal lagi siapa rawi ini, siapa rawi ini, sudah tidak kenal lagi apakah dia itu hafal atau pendusta atau apa. Maka tulislah, dipisahkan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Muncul kitab-kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban, sahih, sekian kitab sahih. Dan juga setelah generasi berikutnya, ada lagi mustadrakat. Mustadrakat itu seperti Imam Hakim. Mustadrak yang maknanya adalah menyusulkan hadis-hadis sahih yang belum ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ditulis hadis-hadis sahih yang belum ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan terus itu. Generasi berikutnya juga mengumpulkan hadis-hadis sahih sehingga Syekh Mukbil sekarang punya kitab Sahih Al-Musnad judulnya. Syekh Albani juga punya silsilah hadis sahih, ya. Mengumpulkan hadis sahih untuk masyarakat, ya. Yang awam ini dikasih yang matang, ini yang matang, kamu tinggal amalkan. Karena kalau suruh memeriksa sendiri tidak mampu, ya. Maka disampaikan yang matang nih, yang sahih. Ini semua dalam rangka apa yang dikatakan di sini, membersihkan sunnah nabawiyah dari syawaibu katsirah, dari kotoran-kotoran yang banyak, min dha'ifin aw makdhubin aw muhtarah. Maka yang demikian sudah dijelaskan oleh para ulama ahli hadis sejak dulu sampai hari ini, diterangkan dengan jelas mana yang sahih, mana yang dha'if. Maka wan nadhir al-yawm fi dunya al-katabah wal wa'ad yara annahum illa man rahimal illa man rahimallah lam yu'iru hadhihi al-qadhiyah al-jalilah adna bima. Dan orang yang melihat pada hari ini, pada dunia cetak mencetak, dunia tulis menulis, dan dunia al-wa'ad, dunia al-wa'ad ini masalah ceramah, pidato, dan sejenisnya. Barang siapa yang melihat pada hari ini tentang dunia-dunia tersebut, maka dia akan melihat annahum, bahwa mereka, kecuali yang dirahmati Allah, rata-rata lam yu'iru hadhihi al-qadhiyah al-jalilah, rata-rata mereka tidak memberikan sedikit saja perhatian kepada masalah kesahihan hadis. Silakan barang siapa yang nazir, barang siapa yang melihat pada penceramah-penceramah sekarang ini, apalagi di bulan Ramadan ya, banyak penceramah-penceramah baru ya. Jadi tokoh-tokoh yang sama sekali bukan da'i, bukan ustaz, bukan orang berilmu, tapi dipaksa harus memberikan ceramah, sehingga naik ke mimbar kemudian bercerita tentang bagaimana kesetiaan anjing dengan tuannya ya. Yang bukan hadis, bukan ayat, bukan ucapan ulama, dan kemudian membawakan berbagai macam pribahasa-pribahasa, dan kadang-kadang mereka mengatakan bahwa itu hadis dalam keadaan tidak mengerti itu riwayat siapa, dari mana, padahal bukan hadis sama sekali, padahal petatah. Barang siapa yang mencari dunia, maka carilah dunia seakan-akan dia hidup terus. Dan barang siapa yang mengharapkan akhirat, maka usahakanlah seakan-akan dia akan mati besok. Ini bukan hadis sama sekali, tapi sering orang menyebutnya hadis. Ya, karena memang orang awam dalam keadaan dia bukan orang berilmu, tidak mengerti. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, barang siapa yang melihat keadaan dunia tulis-menulis, keadaan dunia ceramah-penceramah sekarang ini, kita lihat kebanyakan mereka, kecuali yang dirahmati Allah tentunya, rata-rata tidak memberikan perhatian sedikit pun terhadap masalah hadis dan kesahihannya. Ala razmi tawaffuril masadiril ilmiyah, padahal dalam keadaan banyaknya, tawaffurnya banyak, banyaknya masadir, banyaknya sumber-sumber yang ilmiah, yang kafilah, yang cukup mewakili bibayani sahih, untuk menerangkan hadis sahih, wa kashfad dakhil, dan untuk menyingkapkan hadis-hadis yang dimasuk-masukkan, padahal bukan hadis, ini dakhil.